Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahir karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka ya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana ini ilma. Malam hari ini kita akan lanjutkan tadabur kita surah Al-Baqarah ayat 2, 4, ayo, nyata apa enggak sih? Kita kemarin sudah sampai bab tentang iddah, ya. Wasiyah sekarang 241 kan ya, jadi kemarin sebelumnya ini kita sudah membahas ini ya, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan, ini kita bahas 241 240 maksud saya ya, walaupun sekarang saya sedih juga ngejawab ini ya, ini belum nikah jawabannya masih seputar talak terus ya. Gak apa-apa lah ya, sebagai ilmu gitu. Sekarang kita akan bahas ayat 241. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setannya belum keluar tuh kayaknya, masih di dalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih di tenggorokan, setannya bentar dikit lagi. Oke, kita keluarin sama-sama berlindung kepada Allah yang ketiga kalinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. Baik, coba dihafalin sebentar dua ayat ini, 241 sama 242. Baik. Sudah? Sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Baik. Boleh diuji hafalannya? Coba ulangi sekali lagi. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Walil qati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Sama-sama. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Baik. Hari ini kita akan membahas lataif, siratan-siratan kelembutan daripada syariat Islam. Hikmah-hikmah besar dibalik perceraian dan talak yang kita sering dengar bahwa perkara halal yang Allah benci adalah perceraian. Tapi seburuk-buruk perceraian kadang-kadang ada solusinya dan solusinya adalah talak. Dan di balik talak yang memisahkan ini juga ternyata mengandung hikmah yang sangat besar. Nah, pada malam hari ini kita akan melihat dari dua ayat ini. Ya, kalau minggu lalu sudah bisa menjawab, misalnya kenapa sih kok iddahnya, kok laki-laki nggak ada iddahnya? Ya, perempuan pakai iddah. Ini kalau pakai undang-undang perkawinan dan disahkan oleh MK susah ini. Susah. Sekarang ini aja umur dewasa perempuan mau dibatasi oleh MK. Jadi umur dewasa perempuan 16 tahun mulai sepakati semua. Jadi enggak boleh menikah di bawah 16 tahun. Padahal banyak perempuan umur 15 sudah dewasa. Ya. Ada perempuan yang sudah 25 tahun belum dewasa. Dan boleh jadi di luar negeri jadi menteri tapi belum dewasa. Menteriwati itu. Jadi ukuran kedewasaan mau dibatasi pakai umur ini juga sebetulnya ya itulah kebodohan manusia. Dan Anda yang sedang sibuk pilpres, diam-diam undang-undang perkawinan lagi digerogoti oleh kelompok feminis. Dia tahu kita lagi nggak fokus. Sendi-sendi rumah tangga akan dihancurkan lewat aturan-aturan hawa nafsu mereka tentang keadilan gender, tentang batasan usia nikah. Apalagi yang namanya poligami mereka benci banget. Tapi berzina. Nah, di sini kita akan mencoba menyesuaikan akselerasi selera. Selera kita. Sesuai dengan syariah. Jadi siapkan jiwa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua dengan Al-Qur'an. Baik. Walil mutallaqati, dan kepada wanita-wanita yang diceraikan, al-mutallaqah. Mutallaqat jadi jamak di sini. mutallaqat, jadi perempuan mutallaqah. Jadi kalau ada yang ditalak berarti mutallaqah. Ada yang di sini pernah menjadi mutallaqah? Dan perempuan-perempuan yang diceraikan oleh suaminya, mata'un, mata'. Hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah. Mut'ah di sini bukan kawin mut'ah kayak Syiah gitu, bukan. Kenapa kawin mut'ah dikatakan kawin mut'ah? Karena mau enaknya doang gitu. Kawin kontrak kalau bahasa kita. Kawin kontrak itu mut'ah. Dan ada tarifnya. Dan di beberapa awalnya mahasiswa-mahasiswi luar negeri yang kawin kontrak selama belajar, ada pembenaran itu. Nanti sampai batas waktu yang sudah disepakati, nggak perlu ada lagi kata cerai. Udah otomatis. Gitu. Ada yang begitu. Begitu juga orang-orang yang sedang kebelet. Cari pembenaran-pembenaran dengan kawin mut'ah. Dan ini menjadi sarana rekrutmen mereka juga, orang-orang Syiah ini. Lewat membenarkan mut'ah. Nanti untuk mut'ah soal Syiah itu silakan baca sendiri, browsing sendiri, banyak datanya. Tetapi di ayat ini, kata-kata mut'ah, ya, ada dua nanti ditafsirkan oleh Mufassir, baik dari Ibnu Katsir maupun Ar-Razi, nanti akan saya coba angkat. Tetapi secara ringkas dulu, walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf, kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf. Menurut yang ma'ruf ini bukan calon wakil presiden. Khawatirnya kalau bilang ini menurut Pak Ma'ruf kan gitu. Yang ma'ruf artinya yang sesuai dengan budaya. Budaya setempat yang masuk akal. Gitu. Bukan yang dikecil-kecilkan atau dibesar-besarkan. Standarnya. Jadi misalnya biaya hidup di kota dengan biaya hidup di kampung. Kemudian lamanya berapa lama, ya, perempuan itu berhak mendapatkan santunan dari mantan suaminya, berapa lama. Yang ma'ruf di sini maksudnya. Menurut kebiasaan setempat yang sesuai dan masuk akal. Juga sesuai dengan kemampuan si suami. Dan sesuai dengan kebutuhan si istri yang standar, yang tidak menyiksa suami. Yang ma'ruf. Haqqan alal muttaqin. Allahu Akbar, luar biasa. Sebagai satu kewajiban bagi orang yang bertakwa. Ini kata-kata kewajiban udah tafsir. Padahal ada yang mewajibkan, ada yang tidak mewajibkan. Kata-kata haqqan di sini, ya ada beberapa penafsiran. Jadi kata-kata haqqan. Saya coba lihat masih ada nggak slide yang kemarin ya. Ayat. Maaf sebentar. Ini walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Tapi di dalam terjemahan langsung dikatakan sebagai sebuah kewajiban, padahal haqqan di sini enggak mesti itu maknanya. Kita lihat kosakatanya dulu. Inilah pentingnya tadabbur itu. Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu, bayangkan orang kalau lagi cerai itu, suasananya damai atau lagi panas? Hah? Panas banget atau panas hemat? Panas banget ya? Nah, lihat. Pada suasana seperti itu pun orang bertakwa diberikan aturan dan selalu tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Haqqan 'alal muttaqin. Nanti detailnya kita bahas. Kita dulu lihat tafsir kosakatanya. Tolong matikan lampu yang ini di situ. Mana bagian Aldo, kasih tahu yang mana. Iya, terima kasih. Walil mutallaqati, dan bagi wanita-wanita yang dicerai, kita lihat tafsir Quran bil Qurannya. Di dalam Al-Ahzab ayat 28, ini Quran menafsirkan Quran. Tapi enggak setiap orang punya kemampuan mengait-ngaitkan ayat ya. Jadi saya sendiri nyontek ini. Saya nyontek dari tafsir Quran bil Qurannya Amin Asy-Syinkiti, kitabnya Adwa al-Bayan. Saya merasa tidak punya kapasitas pada level itu. Jadi saya nyontek. Tapi kalau ada yang nekat-nekat berarti waktu bonek tuh. Hati-hati. Saya cocok-cocokkan ayat. Ya, itu kadang-kadang ilmu cocok logi rasional bagi rasionya yang kacau. Nah, ilmu cocok logi. Jadi ini tafsir Adwa al-Bayan yang saya pakai. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika. Wahai para nabi, wahai Nabi Muhammad SAW, katakan kepada semua istri-istrimu. Ini perempuan kalau dengar istri-istri ini sensitif nggak sih? Nah, saya mau selesaikan dulu nih soal yang satu ini. Seringkali poligami ini menjadi sasaran bullying orang-orang yang lemah iman dan membahayakan akidahnya sebetulnya. Menghina syariat Islam poligami itu bisa membuat kamu kufur. Pada satu ayat itu bisa membuat kamu kufur pada keseluruhannya. Atu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd. Anda enggak perempuan yang beriman kepada semua ayat Quran kecuali ayat poligami? Anda enggak? Jawab. Anda enggak? Kok enggak jelas ya? Jadi itu yang disebut dengan beriman pada sebagian kitab dan tidak beriman pada sebagian kitab. Enggak ngaku kufur tetapi yang enggak aja gitu. Enggak aja nih karena apa? Itu perlu kamu cek loh perasaan kamu. Perasaan kamu ini suka enggak jelas. Jadi tadi pagi ada yang nanya, Ustadz, ini ceritanya si istri kedua ini belakangan diperlakukan tidak adil oleh suami pertama. Oleh suaminya. Kenapa enggak adilnya? Ternyata setelah dia kembali lagi ke istri pertamanya, terjadilah pengurangan waktu, pengurangan ini, pengurangan itu. Tidak adil lah kasih sayangnya, waktunya. Dia udah balik lagi ke istri pertamanya. Terus, disinilah jeleknya poligami. Kok jadi poligami yang salah? Yang salah pelakunya kan? Orang galau ketemu yang jadi pahlawan kesiangan. Ya, belum clear di awal, langsung jadian. Gitu ya. Ini laki-laki yang gak jantan, gak gentle, lagi ada kasus sama bininya, curhat sama perempuan yang lagi kesepian. Jadi galau bin galau di sini ketemu. Ketemu galauah binti galauah. Tiba-tiba ujungnya yang disalahkan syariat poligami, padahal yang bermasalah siapanya? Udah jelas? Jadi kalau ada masalah poligaminya, yang salah pelakunya atau syariatnya? Pinter. Siap? Janganlah tanya dulu siap apa. Siap untuk selalu membenarkan syariat. Gitu. Itu yang saya maksud. Kalau ada tambahin lain, urusan pribadi. Ya ayuhan nabiyu, kul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu. In kuntunna turidnal hayatad dunya, jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, wa zinataha. Ini kan ceritanya usai pembagian ghanimah nih di perang Khaybar kalau tidak salah. Orang Islam menang besar melawan Yahudi, banyaklah rampasan yang namanya bini. Ngelihat perolehan besar kira-kira. Nih, ada pepatah Arab. Ini pepatah Arab enggak cocok sama Indonesia ya, enggak cocok. Tapi pepatah Arab saja. Jika kau perlihatkan semua hartamu pada istrimu, yang ada di pikirannya adalah apa kira-kira? Mau belanja apa kira-kira? Mau investasi ini, mau modal ini? Enggak. Nomor satu fashion, dua kosmetik, tiga aksesoris. Kenapa? Investasi urusan laki lah semuanya. Ini kamu pulang nih bawa gaji nih. Tapi gak semua perempuan ya. Yang di sini kayaknya sih insya Allah lah. Sambil bahasa tengah insya Allah. Ya tiba-tiba kamu dapat misalnya pulang bawa uang 200 juta. Ya entah dapat bonus apalah gitu kira-kira ya. Kira-kira di kepala perempuan ada apa? Satu, berpikirnya yang primer, sekunder, atau tersier, kira-kira nih. Baik. Ya itu fitrah. Baik. Ini keceritanya setelah Rasulullah dan para sahabat dapat, istri-istri mulai ngelihat. Ya. Wah ada bongkaran nih. Kan gitu, itu satu. Wah ada gusuran nih kan gitu. Fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Luar biasa syariat ini. Bahasa Rasul itu semua berdasarkan bahasa Rasul. Ini bahasa Al-Quran, tapi yang gaya bahasa Rasul disampaikan di sini sesuai dengan syariat. Enak enggak enaknya disebutkan apa adanya. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu. Jadi perintah Allah kepada Nabi untuk mengatakan redaksi ini. Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah sini. Kupersilakan kepada kalian, kuberikan kepadamu mut'ah, tapi maaf, aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Waduh. Repot juga nih bahasanya ya. Wahai istri-istriku, enak juga manggil lagi banyak itu ya. Saya gak pernah manggil kayak begini. Ternyata enak. Baru kali ini ngomong kayak gitu. Wahai istri-istriku. Sesuatu yang ngomong kayak gitu. Wahai istri-istriku. Gitu. Jika kalian menginginkan dunia dan perhiasannya, tentu yang dimaksud oleh Rasul di sini adalah istrinya itu bukan matre. Karena sejak awal para istri Rasul, istri sahabat, istri pejuang menikah bukan untuk dunia dan perhiasannya. Sama dengan akhwat-akhwat yang ada di sini. Rugi yang nunggu itu, apalagi nolak, rugi banget. Akhwat di sini nih soleha banget. Lihat. Apalagi istri-istri para nabi sejak awal mereka menikah gak ingin. Bukan untuk dunia dan perhiasannya. Tapi ya namanya tergoda. Nah ini tabiat perempuan dengan harta ini. Tetapi sejauh itu pun sikap seorang suami harus tetap konstitusional. Woi, konstitusional. Enggak lah. Harus senantiasa dalam kondisi ketakwaannya dan menjalankan syariatnya. Dan kata kuncinya di sini, fata'alaina umatti'akunna. Kalau begitu, sini. Kemarin dekatlah sayang semuanya. Umatti'akunna. Aku akan berikan kepada kalian semua yang menjadi hak kalian. Kalau perlu untuk 1 tahun ke depan. Ini 1 tahun ke depan tambahan dari saya. Redaksi. Sampai kalian dapat suami lagi. Boleh jadi kayak gitu. Kuberikan. Tapi maaf, saya harus ceraikan kalian dengan cara yang baik. Makanya aku berikan mut'ah kepada kalian. Aku akan kasih. Kalau kira-kira sama kamu nih, kamu ambil yang mana? Ya kalau lakinya kayak Rasul, ya sama Rasul lah. Gue tahu jawaban lu. Enggak lah ya. Ya kadang-kadang nih buat perempuan bekerja suka bingung. Suami maunya mintanya kamu gak usah kerja deh. Tapi kan penghasilan suami gak mencukupi. Ada gak kayak begitu? Nah si anaknya, si istrinya udah siap, emaknya yang gak mau. Loh kamu mama sekolahkan kan supaya kamu kerja. Supaya kamu bisa bantu suami kamu. Itu alasan si emak. Ada tuh kasus kayak begitu. Di sini saya mau nanya. Ini saya survei. Siapa yang kalau punya istri nanti atau sudah punya istri, rela suaminya kerja? Angkat tangan. Istrinya. Yang rela istrinya bekerja, angkat tangan. Siapa yang lebih suka istrinya enggak kerja, angkat tangan. Yang enggak angkat tangan, lu banci lu berarti. Lihat tuh, yang tinggi. Mukanya nunduk supaya enggak kelihatan yang cewek. Ya, yang lebih suka istrinya gak kerja, angkat tangan. Yang tinggi. Akhwat lihat tuh tangan cowok tuh, lihat. Lihat. Lihat, lihat. Ya udah, mukanya kasih lihat tangannya yang tinggi, ini gak. Lihat tuh, mayoritas atau minoritas? Minoritas. Anggap ini mewakili laki-laki. Yang ngaji tapi ya. Sebab ada juga tipe laki-laki yang mengeksploitasi perempuan, ada. Itu ya. Nah, suaminya minta, ya walaupun gaji saya kecil, kamu mau nikah sama saya nggak mau ngontrak, saya nggak mau tinggal di rumah mertua, saya juga nggak mau dikasih rumah sama mertua, saya mau kita berdiri sendiri. Nah tapi kamu sadar, wah ini bakal downgrade nih gaya hidup gue nih. Ya. Nah seringkali perempuan akhirnya atas nama orang tua. Tapi aku kan sama. Apalagi sebentar lagi bakal seleksi CPNS dan dia nilainya tinggi. Nah, ini ujiannya. Terus nanti downgrade hidupnya Allah Ar-Razzaq. Kamu sih terlalu mengandalkan otak kamu yang separuh. Seakan-akan rezeki itu hanya dengan bekerja. Padahal Maryam enggak kerja, di mihrab aja dapat juga tuh. Jadi kan Maryam, aku bukan Maryam. Gue tabok juga loh. Memang perlu dikasih ilmu tawakal dulu. Tapi gimana Ustaz, nanti menghadapi orang tua saya gimana? Terus kalau saya nanti dicerain, saya gak bisa apa-apa. Ada kan yang pikir kayak gitu? Ini yang bikin rumah tanggamu jadi lelah. Bayangkan nih, kalau kamu paksain kerja, di tengah ketidakriduan suami kamu, kamu kerja juga separuh hati, enggak diridhoi, pulang pun separuh dicintai. Mau kayak begitu? Enggak. Dan kadang-kadang nih laki-laki saya ini mengutarakan perasaan laki-laki buat kamu. Kadang laki-laki itu terpaksa, ya udah dia maunya kayak begitu. Dia anak emaknya daripada keluarga ribut terus, tapi sebetulnya hati gue enggak ridho. Betul gak gitu? Betul enggak? Lu gue tolongin deh. Ya, saran saya ikuti saja insya Allah rezekimu dan anakmu akan Allah berikan lewat suami kamu atau lewat cara yang Allah tidak pernah kasih tahu sebelumnya pada kamu. Tapi kalau nanti saya diceraikan gimana Ustaz? Saya kan gak punya penghasilan. Itu dia suuzon itu. Buang dulu pikiran ini. Buang pikiran itu. eh lu yang di sini jangan mikirin bini. Coba bini gua tadi ngaji gitu kan, enggak usah, ada biarin aja. Buang pikiran itu. Seringkali si perempuan ini, ya kita survive. Mungkin gara-gara temennya barangkali yang kasih doktrin itu. Udahlah lu jangan naif. Zaman sekarang ini beda sama zaman orang tua kita. Laki kayak gitu ya udah. Kalau dia gak naif, kita lawan aja. Daripada nanti kita dicerain sama dia kita gak punya pekerjaan. Ada gak yang doktrin sesat kayak gitu? Jangan salah temen. Jangan salah curhat. Allah akan ganti rezekimu. Dan pada waktunya, orang-orang bertakwa akan dikirim kepada kamu. Ya, selesai coachingnya, kita masuk ke ayat lagi. Fata'alaina umatikunna wa usarrihkunna sarahan jamilan. Oke, kali aku berikan kepada kalian mut'ah, biaya yang cukup, sampai kamu punya suami lagi, saya akan tanggung. Tapi saya ceraikan kamu dengan cara yang baik. Allahu Akbar. Inilah cara Rasulullah SAW diajar oleh Allah membangun martabat rumah tangga. Di sini martabat seorang laki-laki. Di sini martabat seorang pemimpin di dalam rumah tangga. Jangan jadi lelaki galau yang cemen. Ceraiin gak berani, tetapi mengambil ditarik kembali juga gak. Kan harusnya utalliqukun. Gak menggunakan kata itu, bukan wa usarrih kunna, bukan wa utalliqu kunna, tapi wa usarrih kunna. Lihat, aku lepas kalian gitu. Kalau laki itu gentle, ambil rumah ini, saya tinggal, saya akan cari pekerjaan baru untuk bikin rumah lagi kalau kamu mau. Itu laki-laki sarohan jamilan. Jangan udah enggak berani ceraikan, enggak boleh tinggal di sini, enggak dikasih gaji, enggak dikasih apa? Mut'ah. Untuk anaknya juga enggak dipenuhi. Ini laki-laki dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini tafsir Quran dengan Qurannya. Mata'un mut'ah. Maksudnya diberi mut'ah. Bil ma'rufi, secara patut. Maksudnya menurut kemampuan suami. Jadi dari dua sisi sebetulnya, dari dua belah pihak. Ma'ruf bagi suami dan ma'ruf bagi istri sesuai dengan kondisi lingkungan di mana dia hidup. Di kota, di desa, dengan semua kepenuhannya, dengan kebutuhannya, itu dengan cara yang ma'ruf. Haqqan sebagai suatu kewajiban. Atau berkedudukan sebagai maf'ul mutlak untuk kata kerja yang tidak disebutkan. Kita coba lihat dalam tafsir sunnahnya. Ibnu Katsir berkata, kata Ibnu Katsir, ayat ini menjadi dalil bagi kalangan yang mewajibkan mut'ah kepada setiap perempuan yang dicerai. Dari ayat ini bagi Ibnu Katsir, apa hukumnya memberikan mut'ah bagi istri yang dicerai? Wajib. Menurut satu pendapat. Baik telah ditetapkan maharnya atau tidak. Sebelum disentuh atau digauli atau tidak. Ini merupakan pendapat sebagian dari Asy-Syafi'i. Dan pendapat ini dikemukakan pula oleh Sa'id bin Jubair dan ulama salaf lainnya. Kata-kata ulama salaf lainnya begini. Saya bilang sama lawyer dan psikolog, kalau ada yang konsultasi soal perkawinan, bukan domain psikolog untuk mendorong dia bercerai. Jangan. Bukan domain lawyer untuk memutuskan. Ini domainnya agamawan. Seperti apa solusi dalam rumah tangga kalau ada kata-kata, kenapa harus mengambil pendapat Syafi'i? Kenapa harus mengambil pendapatnya Sa'id bin Jubair? Kenapa harus mengambil pendapat ulama salaf? Toh saya menghadapi rumah tangga saya sendiri, kenapa saya nggak bisa putuskan sekarang? Menurut psikolog saya bahaya kalau terus menikah sama dia. Anak saya nggak akan gemuk-gemuk. Akibat saya susah. Menurut lawyer saya, secara hukum positif, ini sudah ada ujaran kebencian. Apalagi gitu. Ada KDRT? Apanya KDI itu, KDRT itu? Jangan, itu bukan domain kamu, saya bilang. Nanti setelah ada kasus terkait hukum, silakan kamu masuk dalam konflik. Tapi kalau belum ada, atau ada konflik di rumah tangga, yang boleh menyelesaikan secara agama adalah yang dianjurkan oleh nas Quran dan nas hadis. Dan itu yang bisa memahami adalah para ulama. Terutama kalangan sahabat. Itu harus menjadi contoh. Siap? Siap apa? Rujukan ilmu dalam hal beragama ini kembali kepada Allah, Rasulnya, dan para sahabat. Jangan ngarang di rumah tangga, susah kamu nanti. Kan kalau ada konflik rumah tangga, ya, tiba-tiba apa, ngambil keputusan masing-masing. Apalagi yang menjadi dalil lagu pula. Ibarat air di daun keladi, kan gitu. Saya juga gak tahu, terusannya apa? Itu artinya cinta hampa. Pernah lihat air di daun keladi? Daun talas. Airnya itu kan kemana-mana. Ya, kemana-mana tapi gak meninggalkan bekas. Saya cuma tahu lagunya itu doang di depan. Kalau gak salah dulu, cinta hampa judulnya. Kalau kembalinya ke lagu, rusak rumah tanggamu. Tidak boleh. Urusan agama ini, fabu'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Yang berhak memutuskan persoalan rumah tangga ketika terjadi kebuntuan komunikasi, terjadi ancaman perceraian, yang boleh masuk dalam situasi ini bukan psikolog dulu, bukan lawyer dulu. Kemungkinan pecah rumah tangga ini. Nah, kadang-kadang bukan psikolog lawyer yang masuk, elunya yang manggil duluan. Nah, di sini masalahnya. Padahal SOP yang benar adalah datangkan utusan dari pihak laki-laki yang bijaksana, pihak perempuan yang bijaksana, dengan syarat kedua orang ini yurida islahan, yang menghendaki perbaikan, bukan memenangkan klien. Apalagi membenarkan klien dari awalnya, bukan itu. Jadi betul-betul posisinya netral, dan output yang sama-sama mereka cari adalah berjuang bersama-sama bagaimana terjadi perbaikan atau islah. Kalau ini yang terjadi, barulah yuwaffiqillahu bainahuma. Maka turunlah taufik Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang ini. Itu anjuran Al-Quran. Jelas? Kalau ada konflik. Jadi, kalau kemudian kita melihat di sini, Ibnu Katsir berkata, ayat ini menjadi dalil bagi kalangan yang mewajibkan mut'ah kepada setiap perempuan yang dicerai. Laki-laki gak boleh hitung-hitungan ekonomi, gak boleh pelit, gak boleh. Ini wajib nih. Baik telah ditetapkan maharnya atau tidak. Jadi sebelumnya sudah ada perjanjian mahar atau belum? Dan ini di luar mahar. Sudah disentuh, sudah digauli atau sebelum digauli? Ini sudah menjadi kewajiban laki-laki. Loh, saya kan belum menyentuh dia. Dan dia masih perawan. Enggak ada urusan. Kalau kamu bertakwa, maka ikuti aturan main dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat ini dikemukakan pula oleh Sa'id bin Jubair. Kita mesti nurut pada pendapat sahabat itu. Salafus salih itu. Dan ulama salaf lainnya. Gara-gara ini saya dituduh salafi modernis. Walaupun gak diterima oleh kalangan salafi Indonesia gitu ya, sudahlah. Padahal gue ketua alumni Madinah sebetulnya. Ya sudahlah, yang penting saudara semuanya. Ya, beda-beda tipis ya gak apa-apa lah. Itu ibarat kue lapis harus warna-warni lah gitu. So, kalau plain juga gak keren kelihatannya gitu kan. Yang penting rasanya enak bareng-bareng gitu ya. Jadi kalau mau ilmu tentang agama, harus merujuk pada para sahabat. Sebab merekalah binaan Rasulullah SAW langsung. Kalian tidak akan pernah bisa mencontoh Nabi sepenuhnya. Karena beliau adalah sang Rasul, sang Nabi. Tetapi kalian bisa mencontoh para sahabat, sebab merekalah representasi, implementasi dari risalah yang dibawa oleh Nabi. Manusia biasa seperti kita itu para sahabat. Jadi kalau saya sebut nama-nama ini, Syafi'i, Sa'id bin Jubair, dan ulama salaf lainnya, maksudnya adalah jangan ngarang dalam mengambil keputusan dalam rumah tangga. Apalagi nanya sama temen lu yang gak ngaji pula. Yang lu tanya galau juga. Neraktir, ongkos traktirnya mahal lagi. Ngobrolnya jauh lagi. Gitu. Jangan. Nah, apa katanya? Serta dipilih oleh juga Ibnu Jarir At-Tabari, sementara kalangan ulama yang tidak mewajibkannya memberlakukan takhsis atau pengkhususan terhadap makna umum ayat ini dengan ayat 236 sebelumnya. Jadi, boleh jadi ini pengkhususan. Jadi bukan pewajiban. Pengkhususan saja, takhsis di sini. Jadi ayat ini mengkhususkan sifatnya gitu. Bukan mewajibkan. Jelas enggak? Jadi ayat 236 yang kita 242 yang kita pelajari tadi, ya. 241 itu ditakhsis oleh ayat ini. Atau ayat yang sebelumnya. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Kita coba lanjut. Alal muttaqin, bagi orang-orang yang takwa. Oh, menarik sekali. Tadi kan saya tanya, kalau orang lagi bercerai, suasananya lagi hot atau lagi cold? Hot. Terus apa tujuan? Nah, apa hikmah di balik pensyaratan, kewajiban daripada memberikan mut'ah ini? Satu, tentu menjadi pegangan orang bertakwa dalam suasana kalut. Orang bertakwa selalu ada pegangannya. Dan orang-orang bertakwa selalu punya gantungan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, makna dari balik ini dalam tafsir Tantawi saya lihat adalah untuk mendinginkan suasana. Mendinginkan suasana. Jadi semakin laki-laki memulakan dari dirinya kebaikan di tengah peristiwa yang sangat panas ini, kalau laki-laki memulai dengan cara yang baik, menunjukkan kelas ketakwaannya dengan baik, insya Allah semua akan menjadi happy ending. Inilah salah satu solusi di dalam Islam bagaimana menurunkan tensi pertikaian saat perceraian. Dan agar semuanya diuntungkan dengan situasi ini. Perempuan dijamin dan merasa aman untuk meniti masa depannya, si laki-laki pun telah melakukan cara yang baik dalam melepas mantan istrinya itu. Ini takhfif. Jadi gak perlu saling curhat di TV. Pakai ancam-ancaman. Gitu kan, kalau kita lihat, mau aja lagi disorot, diungkit-ungkit, ngomong di publik. Cuma kitanya yang salah, artis banyakan bercerai, bukan banyak bercerai, yang gak artis juga lebih banyak. Cuma kalau artis mau diekspos, kalau lo kan gak diekspos, gitu aja. Jadi kesannya artis lah yang tukang kawin cerai. Ya salah dia sendiri, kenapa mau diekspos. Harusnya hal seperti ini dipendam. Hal ini diulang kembali oleh Allah agar mencakup wanita-wanita yang telah digauli karena ayat yang lalu terkait dengan perempuan yang belum dicampuri. Ya, ayat yang sebelumnya terkait dengan perempuan yang belum dicampuri, sementara di sini terkait dengan perempuan yang sudah dicampuri. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. Perhatikan kata-kata ini, ayat ini akhirnya, فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. Sorry. Baik, kita kembali ke sini, lihat ayatnya. Hai orang-orang yang beriman, idza nakahtumul mu'minat, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, summa talaqtumuhunna, kemudian kamu menceraikan mereka, min qabli an tamassuhunna, sebelum kamu mencampurinya, famalakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Jadi perempuan yang dicerai sementara belum digauli tidak ada iddahnya. Enggak ada iddahnya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Maka kalau kamu ingin menceraikan dia nih, ini kan ayat sebelumnya, dan dia belum dicampuri, ya sudah berikan mut'ahnya. Apa namanya? Biaya hidupnya. Sampai batas waktu dengan jumlah yang ma'ruf. Yang sesuai dengan kondisimu dan kondisi urufnya seperti apa. Jangan kayak yang di sono. Jadi dia udah tahu bakal diceraikan sama suaminya, dia bertahan dulu. Saya ngomong begini jangan kamu kerjakan ya. Ada yang melakukan ini dan ada konsultan khusus untuk melakukan perceraian dengan cara ngompas suami itu. Jadi si istri ini kan hartanya banyak. Ya, sebelum terjadi gono gini diserah-serahkan dulu, dibalik-balik namakan dulu. Ya. Dia cari-cari alasan, memang udah punya strategi untuk bercerai. Nah, setelah itu selesai dan dia udah gak ada aset pakai nama dia lagi, si suami ini gak tahu bahwa dia melakukan itu. Karena istrinya penghasilannya lebih besar dari suaminya. Setelah dia minta cerai, suaminya kemudian, oke, kalau gitu kita gono gini. Karena selama ini kan sebagian harta saya juga saya kasih nama kamu karena saya sayang sama kamu. Mana sudah gak punya harta lagi. Dia pikir dengan cara ini bakal selamat? Enggak, dia bakal durhaka juga. Harta yang dia simpan itu akan menjadi bencana bagi dia. Bukan nikmat bagi dia. Ya, jangan lakukan ini. Jadilah orang bertakwa dalam semua kondisi. Bahkan dalam kondisi peperangan pun harus tetap menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berilah mereka mut'ah, dan kalau kamu ingin melepaskannya, ada aturan main orang bertakwa itu. Sarihuhunna sarahan. Diulang itu, sarihuhunna, lepaskanlah. Lepaskanlah, silakan lepaskan. Bahasanya lembut, tapi jamilan. Nah, dengan cara terindah, kira-kira begitu. Melepas dengan cara terindah itu gimana ya? Ya perasaannya, diceraikan itu sakit, bercerai itu sudah sakit. Kamu tambahin lagi. Ada Allah loh, wahai orang bertakwa, yang akan balas kamu. Wahai laki-laki yang telah berlaku zalim terhadap perempuan yang sudah mengabdikan hidupnya buat kamu selama ini. Jamilan. Caranya pun, angkanya pun, materinya pun jamilan. Itu syariat Islam. Indah gak syariat Islam? Indah gak? Begitu. Bahkan cara melepas dengan suasana yang sangat meninggi intensitas konflik, Al-Quran memberikan solusi. Berikan hak si perempuan sesuai dengan kecukupan yang berlaku. Kalau ingin lepas, lepas dengan kata-kata yang baik. Enggak usah ungkit-ungkit lagi. Enggak usah. Kalaupun terpaksa harus membicarakan keburukan masa lalu, itu kalau di kepentingan persidangan saja. Sudah. Enggak boleh diumbar lagi. Diungkapkan kejelekan pasangannya kemana-mana. Padahal orang yang faham, enggak ada masalah rumah tangga itu hanya gara-gara salah satunya. Pasti gara-gara dua-duanya. Terus kamu jelek-jelekan pasanganmu, sama aja meludahi langit. Jatuhnya kemana? Muka sendiri. Gitu ya. Baik. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik. Baiknya begitulah syariat Islam. Mengatur bahkan di tengah konflik yang besar itu. Baik, ini ayat yang kita pelajari pada hari ini sedikit tadaburnya. Istri yang dicerai suaminya pun memperoleh hak berupa mut'ah, yaitu pemberian yang jumlahnya bersifat sukarela sesuai keadaan keuangan suami dan kelaziman masyarakat. Ini di permukaan. Tapi tadabur yang lebih dalam lagi adalah hikmah, syariat, bahkan talak pun begitu indah di dalam syariat Islam ini. Di antaranya yang pertama, inilah cara menurunkan tensi panas konflik di tengah perceraian. Yang kedua, dengan cara ini menjadi bertambah kelembutan hati masing-masing, sehingga kedua-duanya tidak dibakar oleh emosi masing-masing. Dan yang ketiga, semakin membuat orang bertakwa, tetap bisa menjalankan syariat Islam, meskipun dalam kondisi yang berat baginya. Disinilah keindahan syariat Islam di balik talak itu. Makanya ayat ini, kadzalik yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum taqilun. Gunakan akalmu dengan perspektif Al-Quran dalam melihat persoalan rumah tangga. Kalau tidak, kamu akan dimakan cara berpikir materialisme. Kamu akan dibawa pengaruh liberalisme kaum feminis. Habis kamu, sudah. Berarti kamu sudah dikecamuk oleh hawa nafsumu sendiri dalam mengambil keputusan. Padahal kadzalika yubayyinullahu lakum ayati. Ya. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya atau hukum-hukumnya itu. Ikuti itu. Bahkan di tengah konflik yang panas sekalipun, begitu cara Allah menghantarkan kamu. Agar di balik semua peristiwa yang sedang menguji kamu, di balik semua musibah yang sedang menghantam kamu, kamu tetap mendapatkan hikmah di balik peristiwa ini semua. Supaya kamu taqilun, memahami betapa syariat Allah Subhanahu wa taala itu sangat baik buat kamu. Kalau dalam tafsir, ya, kadzalika bayyinullah dari At-Tantawi, thumma khatama subhanahu hadzal ayat al-muta'alliqah bi ahkamil usrah biqaulihi kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tuflihun la'allakum ta'qilun. Maka Allah kemudian menutup kelompok ayat ini dengan ungkapan demikianlah, ya, Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya atau hukum-hukumnya supaya kamu berfikir dan kemudian memahaminya. Ai mislu hadzal bayan al-hakim al-wadih. Dengan penjelasan yang sangat bijaksana, sangat jelas, sangat terang. Ini alladzi bayyanallahu lakum bihil ahkamas sabiqah, yang sudah Allah jelaskan kepada kalian di ayat-ayat sebelumnya. Yubayyinu lakum jami'a ayatihi wa ahkamihi allati antum fi hajatin ilaiha. Di mana kamu sudah diberikan semua aturan-aturan yang sebetulnya itu yang paling kamu butuhkan di tengah konflik rumah tangga. Jadi sampai di sini saya ingin tekankan, maka bersyukurlah kalau Allah kasih kesempatan beberapa kali pertemuan kepada kita pembahasan seputar ini. Dan ini saya kira more than akademi pernikahan. Kamu mungkin gak akan dapat sedalam ini nanti kalau ikut perkuliahan pranikah. Sesi ini lebih panjang. Sekaligus juga menjadi solusi bagi siapa yang sedang menghadapi persoalan di dalam rumah tangga. Likai tafhamu ma fiha wa ta'qiluhu wa ta'malu bihi. Fatanalus sa'ada fid dunya wal akhirah. Ayat-ayat ini semua agar kalian pelajari sehingga kalian mengerti, sehingga kalian kemudian memahami, sehingga kalian bisa keluar dari konflik dan kemudian mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa ilahuna takunu surah al-karimah qad bayyanat lana fi akthar min 20 ayatan. Dengan demikian, dalam surat Ali Imran, dalam surat Al-Baqarah ini telah memberikan kepada kita lebih dari 20 ayat yang menjadi solusi bagi kita semua. Ba'dul ahkam allati tata'allaq bil usrah wa siyanatiha wa sa'adatiha bi uslubin mu'assir hakim wa bi tariqatin tahdi ila afdhalil akhlaq. Di mana lebih 20 ayat itu semua terkait dengan persoalan rumah tangga dan bagaimana cara melindungi dan memproteksi rumah tangga. Dan bagaimana caranya supaya rumah tangga ini bahagia, tapi dengan cara yang menyentuh, bijaksana, dengan teori, dengan cara yang juga sangat sangat didukung oleh akhlak yang mulia. Wa aqwamul alaqat bainal afradi wal jamaah. Dan di sini pula diajarkan bagaimana tata cara berinteraksi sosial baik di tingkat individu, rumah tangga maupun bermasyarakat. Wa innal muta'ammil fi hadhil ayat wa mashtamalat alaihi min tawjihatin samiyah liyuqin bi anna hadzal qur'an innama huwa min indillah alladhi syara'a li ibadihi ma fihi salahuhum wa sa'adatuhum. Semua ayat yang lebih dari 20 itu semua mengandung nilai yang sangat tinggi dari Allah dan menunjukkan inilah kebesaran Allah lewat ayat-ayat. Sampai di sini, saya kemarin terus berpikir, kelihatannya keluarga-keluarga ini harus dibuatkan resolusi. Menjelang akhir tahun ini, saya ajak sebagian yang mau umroh, saya sudah bikinkan konsep resolusi masuk surga sekeluarga. Ada 3 poin yang saya mau ajak nanti saya baca bareng di Mekah yang umroh itu. Supaya semakin kuat. Semua harus membaca resolusi dan menancapkan resolusi masuk surga sekeluarga. Yang terkait dengan 3 poin. Pertama, membangun surga di rumah. 2, membangun rumah di surga. 3, berjuang masuk surga sekeluarga. Insya Allah. Biarin mereka mau ngacak-ngacak undang-undang. Kalau rumah tangga muslim sudah punya 3 resolusi ini, dipegang untuk rumah tangganya, insya Allah dengan sendirinya undang-undang akan tergantikan. Makanya, ya pasca 212 gerakan saya, canvassing umat dengan nilai-nilai Al-Quran. Mohon doanya nanti awal tahun, Januari saya akan launching program baru yang namanya Tadarus, akan ada halakoh dan saya buka seluas-luasnya. Dan saya akan feeding umat dengan 1 ayat setiap hari. Dan nanti salah satu programnya, sub-programnya adalah program masuk surga sekeluarga itu. Ternyata program saya sudah ditangkap oleh Malaysia duluan. Jadi program akal itu sudah dia cloning, sudah ada 1.500 rumah ngaji. Dan program Quran Hours dia sudah mulai mendunia, dan tema besar dia untuk pemerintah Malaysia tahun ini, masuk timnya ke pemerintahan Malaysia. Apa programnya? Masuk syurga sekeluarga. Buku saya diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Indonesia ntar setelah 2019. Saya punya 2 program besar untuk Indonesia, insya Allah. Sesuai dengan visi lembaga kita membangun peradaban dengan dan saya akan mulai dari individu dan rumah. Nah di sini bukan cuma resolusi, tapi kita harus membuat agenda. Bagaimana caranya bisa masuk surga? Ya, pasti berat awalnya. Aduh, laki gue kayak begini. Anak udah terlanjur begitu. Ya, terlanjur gede lagi. No, tidak ada kata terlambat. Insya Allah. 3 resep ini siapapun dengan semua persoalan rumah tangganya, insya Allah berubah. Saya berani mengatakan itu berubah insya Allah. Kalau orang bilang it's work gitu kira-kira. 3 resep ini betul-betul terbukti. Siapa saja dengan persoalan rumah tangga apa saja, senyum, bikin visi. Saya akan membangun surga di rumah saya. Gimana caranya bangun surga di rumah ya? Kalaupun harus konflik, saya harus happy ending. Supaya saya tetap membangun surga bersama rumah tangga saya yang baru nanti, dan mantan istri saya juga bangun surga lagi dia dengan keluarganya nanti. Oh, sampai serela itu ya. Kita belum sampai ke situ sih, kita coba yang basic dulu, nikah aja belum. Tapi minimal punya visi dari awal gitu kan. Ya, cari istri kayak bidadari di surga gitu loh. Bidadari di surga itu pola komunikasinya nggak nuntut, nggak ngeluh. Enggak, laki gue tau nggak? Nanti kalau cari istri itu yang la yasmauna fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salama. Gitu. cari istri yang perkataannya tuh gak sia-sia, yang gak mancing-mancing bawa berantem terus, enggak. Cari istri yang pola komunikasinya maunya damai. Salaman, tahu gak kenapa dua kali salaman, salaman. Sebelum isi hati dikeluarkan, damai dulu di dalam. Nah, sesudah damai di dalam, baru yang dikeluarinnya pun yang damai. Enggak, saya mah apa adanya, saya keluarin semua. Lalu apa bedanya ngomong sama pup? Hah? Lo mesti bedain muntah sama? Sama ngomong. Kalau muntah, lo keluarin semua tuh. Lo puas, tapi yang lain. Hah? Lo puas kan? Puas. Itu bedanya muntah sama? Komunikasi. Komunikasi penduduk surga di rumah, nih bagi siapa yang mau merubah, mau bangun surga di rumah? Mau? Ya, mulai dari komunikasi. Enggak usah bicarain kejelekan istri lu. Udah tahu, jelek. Enggak usah lagi jelek-jelekin suami lu yang udah. Malah tambah jelek nanti. Nah, semakin lu jelekin dia, pertanyaan kenapa lu mau sama dia? Kan gitu. Iya apa ya? Udah. Udah, tapi bukan berarti gak boleh curhat. Boleh, tapi jangan salah tempat. Harus yang bisa memberikan solusi. Sembarangan tempat. Ke teman lama. Ya. Jadi lu gak bahagia ya? Nah. Bahaya kalau gini. Celebek. Apa? Cinta lama gelebek-gelebek-gelebek gitu. Baik, kembali lagi. Jadi siapapun dengan semua persoalan rumah tangganya, insya Allah, dengan semua situasi, apakah psikologi, sampai ekonomi, bangun suasana surga dulu di rumah. Selain komunikasi apa lagi? Pokoknya suasana damai dulu. Itu yang, energi itu yang mesti muncul pertama kali. Ini kok jadi konsultasi keluarga ya judulnya. Udah deh, sekarang curhat-curhat, silakan. Ada yang mau nanya? Yap, silakan. Dari akhwat dulu. Kayak gini akhwat harus duluan. Kasih mic-nya, tolong tutip. Ini yang buat akhwat. Ayo. Oh, ya. Saya kirim ke sana. Baik, ini yang untuk ikhwan. Silakan, Mbak. Kita punya waktu. Yap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Di setiap rumah tangga suami bila sudah marah terkadang mengatakan cerai dengan istrinya, saya cerahkan kamu dalam keadaan marah atau bercanda. Ya. Bagaimana hukum syariatnya mereka berumah tangga dan bila bergaul sebagai suami istri? Ya, terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Ya makanya ini se-esmosi-esmosinya. Buang dulu kata cerai. Kata cerai itu sebetulnya orang yang putus asa. Dan Allah itu marah dengan orang yang putus asa. Enggak pernah selesai. Nih kamu nih, katakanlah akhwat. Kamu tidak akan pernah kuat menghadapi situasi konflik rumah tangga selama masih ada kata cerai di hatimu. Ibaratnya nih, rusa itu sebetulnya larinya lebih kencang daripada cheetah. Salahnya si rusa, gue gak pernah nanya sama bapaknya, gak pernah, tapi pernah lihat di narasinya. Salahnya si rusa, nengok ke belakang. Ya, udah deket. Langsung 50% potensinya hilang. Tatap ke depan. Buang kata cerai. Ya. Sekarang kalau secara hukum, memang sih ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa kalau ucapan kata cerai dengan emosi, lalu disertai dengan maaf dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, misalnya hari ini marah, dua hari berikutnya diminta maaf atas perkataan yang kemarin. Ya. Maka ada yang mengatakan itu tidak disebut sebagai ungkapan talak. Ya. Tapi dia mengatakan kalaupun dia tidak minta maaf, tapi dalam keadaan emosi tidak dianggap sebagai talak. Ada yang mengatakan begitu. Tetapi satu pendapat mengatakan agar suami-suami ini atau pasangan ini tidak bermain-main dalam hukum Allah dan tidak main-main dalam membangun rumah tangga, maka dia mengatakan pendapat bahwa ini sudah jatuh talak satu. Ada yang mengatakan begitu. Kalau di Indonesia, ya biasanya setelah keluar putusan pengadilan resminya itu. Jadi, dikatakan baru talak tiga setelah itu dikatakan dengan kesadaran. Dibilang nggak marah sih, nggak mungkin juga. Tetap marah, nggak ada mungkin. Saya ceraikan kamu ya sayang ya. Kan nggak ada kan. Dengan hati bahagia. Itu memang punya cadangan kalau kayak begitu. Nggak ada tetap marah, nggak ada lah ya. Oke, kita pisah. Kamu sadar nih ngomong kayak gini? Sadar. Cuma kadang-kadang perlu dirukiah juga sih sebetulnya. Orang kesurupan tuh kayak orang sadar. Dan saya menghadapi banyak kasus. Bukan satu dua kasus. Kayak orang bener nih laki. Kayak orang bener nih perempuan. Padahal dia sedang. Makanya kalau ada orang curhat kayak gitu. Tanpa dia sadari. Itu sering saya rukyah. Tapi dia gak tahu. Dan jangan pernah minta rukyah sama saya setelah ini. Karena saya hanya merukyah orang yang tidak tahu dia sedang dirukyah. Ya. Jadi saya gak buka praktek dalam hal ini. Udah ada lembaga terapi. Sudah saya klaster. Kalau enggak, ngurusin rukyah terus, ganti status. Oh ini ustadz yang biasa di TV yang suka rukyah itu, bukan gue lagi. Itu ustadz Adam. Gitu. Gue bukan Ghostbuster. Jadi, ya itu, kadang-kadang kalau dia lagi ngomong, kayak orang bener nih. Tapi diam-diam saya sambil senyum, sambil lihat, saya sembur kadang-kadang dikit. Allahumma rabbanas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Di dalam hati aja. Oh, terus gimana lagi, Mbak? Wala yazidu dzalimin illa khasar. Terus gimana lagi? Kalau tiba-tiba ngomongnya tunduk sadar, ah, berarti udah kena nih, udah selesai insya Allah. Tapi kalau masih ngotot juga, wah ini berarti bawaan memang ini. Dirukyah sekali lagi, coba rukyah sekali lagi. Karena saya tahu bahwa yang memutuskan bukan saya kan. Yang mau memutuskan nanti Allah. Supaya nanti keputusan jangan keluar dari mulut saya. Biarlah Allah yang memutuskan lewat lisan dia nantinya. Karenanya enggak boleh seorang konsultan pernikahan itu cepat, ya udah kalau gitu cerai aja daripada capek sama laki kayak gitu, nggak boleh. Tetap harus diperjuangkan. Nanti kalau ke persidangan pun pasti ada mediasi dulu kan, mediasi supaya sadar dulu pelan-pelan. Sebab so, di meja sidang kadang-kadang ini hakim-hakim nggak ngerukyah juga, dikira benar pada kesurupan ini. Iya, nanti pas dia sadar dia nggak pernah tahu kalau dia ini udah berulang-ulang menceraikan istrinya di hadapan teman-temannya juga lupa kalau pernah ngomong kayak gitu. Padahal berbulan-bulan kayak orang sadar. Ya. Ya. Terus kalau kayak gitu gimana Ustaz situasinya? Udah rukia aja laki lu sendiri. Caranya gimana? Siapin makan, pakai senyum. Padahal udah lu bacain semua ayat kursi di semua di situ. Airnya sambil masak gitu ya. Udah agak lamanya sambil baca Yasin sampai selesai itu penggorengan di situ. Lu goreng apa kek? Atau setelin murotal di situ. Ya. Sebab kalau kamu ada konflik rumah tangga, gitu kan, sambil dengerin sinetron, masak, gitu kesel. Pasti asin karena kan tumpah semua garamnya di situ. Dari mulut. Baik, jadi secara fikih memang begitu Mbak kira-kira. Jadi dikatakan sudah talak ada lagi kalau sudah tiga kali diucapkan tapi dengan kesadaran. Jelas ya? Dan jangan main-main kata-kata itu. Oke, satu lagi silakan yang ikhwan. Ada? Kalau nggak ada, ya ikhwat lagi ada? Ada, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, mengenai tadi pembahasan masalah perceraian, cukup untuk bagi saya secara individu mengenai lamanya tidak berjumpa dengan istri saya beberapa tahun yang lalu, yang silam. Yeah. Namun saya masih beraktivitas dalam kerja, yang mana pekerjaan saya itu cukup lama juga. Seketika itu saya mempunyai problem matika dari pribadi saya sendiri tentang istri saya. Itu dia telah tiada sekian lama. Padahal bagaimana mungkin saya bisa memberikan buta? Yang saya pertanyakan, saya lewat sholat istiqoroh melalui mimpi, jelas sekali bahwa istri saya itu sudah tidak mau lagi. Singkat cerita, bahwa saya itu berjumpa dengan dia melalui lewat mimpi, yaitu sholat istiqoroh. Dan saya putuskan untuk saya berjumpa dengan dia, dan saya putuskan lagi, saya lewat secara musyawarah dan diwakili oleh bupati, kepala bupati yang ada di daerah Pati itu sendiri, Jawa Tengah. Saya secara individual dengan istri saya dan orang tuanya mewakili musyawarah keputusan cerai lewat secara tulisan. Itu pun dengan secara ridho dan disaksikan oleh bupati sendiri. Yang saya pertanyakan, apakah itu memang apakah itu berdosa atau tidak, atau memang udah keputusan yang ada di Al-Quran gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lama tidak ketemu istri, ini dalam keadaan emosi ya, ninggalin ya. Dia telah pergi. Dia saya. Pergi. Iya. Pergi. Sampai kemudian istikharah lanjut atau cerai. Ya, dalam mimpi diperlihatkan kalau istri tidak mau balik lagi, ya. Kemudian akhirnya berjuanglah bisa bertemu sama istri, dimediasi oleh bupati. Di hadapan bupati menulis, dan istri ada di depan mata. Istri ada di depan mata. Ada situ. Dengan orang tuanya dan yang bupati orang tuanya sendiri yang memutuskan. Ya. Cerai gitu ya. Baik, sampai di situ. Saya nggak punya data yang lain, jadi berdasarkan cerita ini saja. Jadi ini pertanyakan, apakah status perceraian ini sah atau tidak, berdosa atau tidak, kan gitu ya? Ya kalau secara lahir berdasarkan data yang saya terima, ini sah. Ya, mungkin yang dimaksud bupati ini mewakili KUA-nya barangkali. Ya. Walaupun pada akhirnya nanti harus minta, istri harus dapat surat cerai dari pengadilan seharusnya. Dan surat cerai, surat talak dalam tertulis itu bisa dijadikan pegangan oleh istri untuk menikah lagi, apakah sudah dapat dari KUA ataupun belum. Sehingga dia tidak menjadi janda sengketa. Karena suratnya jelas gitu kan, dari mantannya sudah ada. Janda wakaf sembarangan. Jadi statusnya jelas di sini atau pegangan. Jadi kalau ditanya, ya sah sudah, perceraiannya sudah sah. Apalagi itu ada orang tuanya juga kan mengetahui semuanya. Nah pertanyaannya dosa apa enggak dosa, kalau terkait dengan ayat, itu istri dinafkahi enggak setelah diceraikan? Begini Pak Ustaz. Diceraikan dikasih nafkah atau enggak? Diceraikan melalui tulis. Iya, tapi dikasih nafkah, dikasih mut'ah enggak? Tidak, karena dia sudah meridoi tentang ya cerai gitu aja. Silakan mau nikah, mau tidak ya tidak. Begitu. Saya dari Batu Rahman ya. Batu Rahman, jemaah Batu Rahman. Iya, baik. Ya. Jadi sebetulnya soal mut'ah itu itu menjadi kewajiban bagi laki-laki. Si istri minta atau istri tidak minta. Seharusnya. Kan ini haqqan alal muttaqin. Kalau dari ayatnya. Jadi kewajiban Allah di sini, situasinya apakah si istri sudah digauli atau tidak? Sudah dijanjikan mahar atau tidak? Ya. Atau kedepannya si istri bakal punya harta atau tidak, dia minta atau tidak, itu bukan urusan istri. Di sini adalah kalau kamu suami yang bertakwa, maka jalankan perintah Allah ini. Jadi, apakah bapak berdosa? Ada dosanya. Sebab adalah hak istri untuk itu. Tapi mungkin yang meringankan, kalaupun ada yang meringankan. Istri yang meninggalkan rumah dulu, iya. Gitu ya. Ini berdasarkan data sepihak, saya belum konfirmasi nanti. Ya, berdasarkan data sepihak bahwa istrilah yang meninggalkan rumah. Ini juga pelajaran bagi si istri. Sepedih apapun situasi rumah tanggamu, jangan cepat-cepat kabur. Ya, merasa terancam yang dibuat-buat gitu ya. Ya, kecuali suamimu yang mengusir kamu. Atau kamu merasa barangkali bakal ada ancaman sehingga kamu butuh perlindungan, oke. Tapi jangan sampai kamu masuk dalam status dialah yang meninggalkan. Ya, dialah yang meninggalkan suami, dia yang kabur dari rumahnya. Nah, ini sudah dilaknat perempuan seperti ini. Nah, saya tidak tahu gimana kasusnya. Kalaupun itu benar, berarti di sini agak meringankan. Namun tetap saja. Karena kewajiban untuk memberikan mut'ah itu adalah kewajiban sang suami, tuntutannya dari Allah sebagai bentuk ketakwaan, dan menjalankan syariat Allah agar nantinya bapak, ya, akan mendapatkan jalan solusi dari Allah. Sebab kalau kita pelit, nih laki-laki ini pelit, dengan menggantung istri dan mencelakakan istri dengan cara itu, kita juga akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi jodoh yang kita dapatkan lebih parah lagi nanti dari dia. Nah, justru dengan melakukan ketakwaan kita, kewajiban kita, harta kita akan dibayar oleh Allah berlipat, dan bapak dan saya juga akan mengganti dapat yang baru yang kok saya juga ikutan di situ. Nyambi aja buatnya. Enggak lah. Jadi maksudnya, bapak pun akan diberikan ganti oleh Allah dengan yang terbaik. Ya, apalagi anak-anak sama dia atau sama bapak? Anak. Oh, belum punya anak saat itu ya? Justru dia yang melarikan diri tanpa pamit gitu. Tanpa pamit. Iya, ya, tanpa pamit. Lalu saya mencari bagaimana saya mencari mut'ah atau nafkah. Wah, kasih. Oh, saat itu mau ngasih juga nggak bisa ya? Iya, nggak bisa. Soal alamatnya juga nggak tahu. Nggak tahu juga ya? Sumatera sana, iya. Jadi begitu saya lewat sholat istikharah, kemudian saya dikasih mimpi. Stop sampai di situ. Mimpi tidak boleh jadi dalil. Ya, mimpi itu cukup jadi petunjuk bagi kita, tapi jangan boleh jadi dalil. Dalil itu adalah nas Al-Quran dan nas hadis. Ya. Saya dapat mimpi semalam. Dalam mimpi itu saya harus menceraikan istri saya. Enggak boleh. Enggak boleh. Nah, karena enggak ada ceritanya untuk keburukan dilakukan seperti itu. Yang kedua, ya kalau bapak sudah berusaha mencari dia pada saat itu untuk memberikan mut'ahnya, tapi dia kemudian tidak jelas di mana batang hidungnya, ya, ya walaupun bapak sungguh-sungguh, tapi enggak punya nomor rekeningnya, apa kan? Perasaan punya nomor rekening lah. Boro-boro punya rekening, Ustaz. Ya. Iya, boro-boro. Nah, kagak ada ya? Gak ada. Salah sendiri, nah. Kenapa kagak punya rekening dia kemarin? Iya, maksudnya rekeningnya dia gitu. Saya iya, gitu. Kalau ada kan kita transfer kan gitu. Iya. Ya. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni dosa bapak, insya Allah. Terima kasih sudah mau dengar tadabur pada malam hari ini. Dan kalau ada yang mau gabung di program Kigen, ada acara namanya Kutu Buku Kaf. Kiu-kiu, kutu, buku. Oh. Adalah program remaja Quran kita yang pada tanggal 16 Desember nanti akan membagikan buku untuk perpustakaan di pesantren. Ya, jadi yang punya buku-buku di rumah, buku agama, ya, buku apa saja, buku sains, ensiklopedia yang baik buat anak-anak, silakan. Kucing gede banget nyenggol kursi gue. Ya, ini ada programnya. Mari berburu kebaikan dalam program Kigen, bantu buku dan Quran. Ya. Di QBF 2019. Tadi sudah diumumkan ya. Udah, silakan bantu. Ya, lumayan kalau satu orang nih 5 buku aja gitu kan ya. Kali 200 sudah 2 juta. 2 juta dari mana tuh 2 juta? Baik, terima kasih atas kontribusinya untuk kutub buku. Kita jumpa lagi minggu depan, insya Allah kita akan bahas ayat selanjutnya. Ajak teman-temannya, ya semangat lagi. Di ayat 243, kita akan bicara nanti soal yang lebih kencang lagi, soal jihad nanti. Ya, alam taru ila alladziina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum. Ini besok kita akan berbicara tentang orang-orang yang lari dari kenyataan, lari dari jihad, nasibnya seperti apa? Tunggu tanggal mainnya. Ya, ajak teman-temannya minggu depan. Ya, satu orang bawa satu lah. Satu orang bawa satu, masing-masing bawa 5 buku, jadi 10 kan gitu ya. Ajak juga itu yang mau cerai itu. Ya, belum nikah udah minta cerai lagi gitu kan. Dia belum paham, ajak ke sini. Bilang di sini ada pendidikan pranikah gitu. Ya udah kalau lu udah gak usah gua suka sama gua lagi, di situ banyak, bilang gitu aja. Jalan, jangan itu ya. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tunggu minggu depan, ajak teman-temannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.